Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wabad. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu, khususnya ketika kita diberikan kesempatan sampai di hari yang ke-28. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga Allah SWT menambah nikmat tersebut di hari ini dan hari esok bi'idznillahi ta'ala. Dan jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk bisa mengerjakan amal soleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana kuatkan syahadatain kita, jaga tauhid kita dan ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin alaihi salatu wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita akan masuk ke hadis terakhir dari Riyadhus Shalihin bab al-iktisad fi ta'ah, proporsional atau bab seimbang dalam ketaatan. Dan kita langsung bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, seluruh orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin. Beliau membawakan hadis kisah tentang Abu Israil. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kita masuk. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhumah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau menyampaikan, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idza huwa bi rajulin qa'im, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, pada saat itu ada seseorang yang berdiri, lalu Nabi bertanya, fasa'ala anhu, siapa dia? Orang kan pada saat itu pada duduk, ini dia berdiri, sosok ini berdiri. Lalu kata para sahabat, Abu Israil. Orang itu bernama Abu Israil. Nadhara an yakuma fi syamsi wala yaq'ud wala yastadhil wala yatakallam. Jadi orang itu, kata para sahabat, namanya Abu Israil. Nah, kenapa dia berdiri sendiri padahal yang lain duduk? Dia itu bernazar untuk berdiri di bawah terik matahari. Jadi nazar di bawah terik matahari. Wala yaq'ud, dan dia tidak duduk. Wala yastadhil, dan dia tidak berteduh. Wala yatakallam, dan dia bernazar untuk tidak bicara. Wa yasum, dan dia bernazar untuk berpuasa. Lalu apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, muruhu falyatakallam walistadhil waliyaq'ud walyutimma sawmahu. Hadirin Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan, perintahkan dia untuk berbicara, untuk berteduh, untuk duduk, dan perintahkan dia untuk melanjutkan puasanya. Jadi perintahkan Abu Israil untuk bicara, untuk berteduh, untuk duduk, tapi untuk puasanya dia harus lanjutkan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jelas ya, jadi sosok ini bernazar. Nah, apa itu nazar? Kita sering banget dengar kata nazar. Ada yang tahu gak nazar itu apa? Nazar itu secara bahasa itu ilzam atau ijab, mewajibkan. Jadi nazar secara bahasa itu, secara etimologi artinya ilzam atau ijab. Ilzam atau ijab artinya mewajibkan. Adapun secara istilah, secara terminologi, itu artinya ilzamul mukallaf nafsahu. Jadi ilzamul mukallafi nafsahu syai'an ghairu wajib. Ketika seorang mukallaf yang dibebankan syariat mewajibkan dirinya sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib. Atau Al-Qurtubi menjelaskan ijabul mukallafi ala nafsihi min ta'ati ma law lam yujibhu lam yulzimhu. Imam Qurtubi mengatakan ketika seseorang yang dibebankan syariat mewajibkan dirinya mengerjakan ketaatan, kalaulah dia tidak mewajibkan dirinya, ketaatan itu tidak wajib. Jelas ya. Jadi mewajibkan diri kita sesuatu yang tidak wajib. Tapi ketika gara-gara kita bernazar jadi wajib gitu. Setelah kita bernazar jadi wajib. Misalnya seseorang bernazar, aku bernazar puasa Senin Kamis satu bulan ini. Maka puasa Senin Kamis hukum asalnya apa? Sunnah. Tapi begitu saya bernazar puasa Senin Kamis, maka di bulan itu, maka puasa Senin Kamis bulan itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan, dia berdosa. Kalau dia tinggalkan, dia berdosa. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, mewajibkan diri kita sesuatu yang Allah tidak wajibkan gitu loh. Rasul gak wajibkan. Itu nazar. Jadi misalnya saya bernazar salat duha selama seminggu ini 4 rakaat. Maka seminggu ini dia harus salat duha 4 rakaat. Dia harus salat duha 4 rakaat. Itu kira-kira nazar. Dan hadirin Allah muliakan, apa hukumnya? Apa hukumnya? Sebenarnya nazar itu harus diperinci ya, dan panjang banget pembahasannya. Bukan saatnya kita membahas masalah ini. Tapi secara singkat saja berkaitan dengan apa? Dengan materi kita tentang Abu Israil ini. Jadi nazar itu ada banyak macamnya. Dia yang kita bahas paling tinggal yang berkaitan dengan ini. Yang pertama nazar mengerjakan ketaatan. Atau nazar maksiat dulu ya, nazar maksiat. Atau nazar mengerjakan yang haram. Nazar mengerjakan yang haram. Contohnya apa nazar mengerjakan yang haram? Contohnya banyak ya. Misalnya aku bernazar mau minum khamar kalau lulus ujian. Jadi aku bernazar mau minum khamar kalau lulus ujian, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Nah, apa nazar hukumnya minum khamar hukumnya haram. Nah, dia bernazar itu. Nah, kalau dia bernazar itu, maka singkat cerita kata sebagian para ulama, tidak boleh dia penuhi, hukumnya haram. Karena Nabi mengatakan man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar mentaati Allah maka dia harus taat kepada Allah atau dia harus penuhi nazarnya. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, dan barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah jangan dia penuhi nazarnya. Jangan dia penuhi nazarnya. Jadi hadirin Allah muliakan, enggak boleh dia penuhi nazarnya. Tapi pertanyaannya, apakah dia harus membayar kafarat apa tidak? Khilaf para ulama. Dan dirajikan sebagian ulama dia tetap harus bayar kafarat. Tapi ini khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, karena dari awal nazarnya tidak sah. Khilaf bukan saat ini kita bahas, tapi sekelas info saja, fatwa al-imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan nazarnya harus dibayar kafarat, dan kafaratnya kafarat sumpah, kafaratnya kafarat sumpah itu. Jadi kalau nazar maka kafaratnya kafarat sumpah. Bukan saatnya kita bahas panjang lebar. Ini sekelas info aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nazar ketaatan. Nazar ketaatan. Seperti tadi, saya bernazar puasa Senin Kamis. Saya bernazar salat duha. Saya bernazar salat tarawih sebulan penuh di Ramadan. Maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Hukumnya wajib dipenuhi. Hukumnya wajib untuk dipenuhi. Wajib untuk dipenuhi. Lalu poin yang berikutnya adalah nazar mengerjakan sesuatu yang bukan ketaatan. Nazar mengerjakan sesuatu yang bukan ketaatan. Contohnya apa? Contohnya hadis ini. Saya bernazar berdiri, enggak duduk-duduk. Saya bernazar berteduh. Saya bernazar enggak bicara selama seminggu. Berdiri, enggak duduk-duduk, enggak berteduh, enggak bicara, itu bukan ketaatan. Allah enggak pernah perintahkan kita untuk itu. Bukan ketaatan. Nah, kalau ada orang bernazar, maka hendaknya tidak dipenuhi. Atau hukumnya tidak dipenuhi. Tapi sebagian ulama mengatakan dibayar kafarat sumpah karena dia sudah bernazar itu. Makanya kita kembali ke hadis ini, coba kasih lihat hadisnya. Dari sini kita tahu kenapa Nabi SAW bersikap demikian. Kenapa Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, kata kepada Abu Israil, muruhu falyatakallam, perintahkan dia untuk bicara. Walistadhil, dan berteduh. Walyaq'ud, dan dia duduk. Kan itu tadi, ini bukan ketaatan, bukan untuk nazar. Jadi harus harus di-cut sampai sini, dibatalkan. Tapi puasa enggak? Falyutima saumahu. Nah, kalau puasa lanjutkan, karena puasa adalah ketaatan. Ngerti ini masalah nazar? Oke. Dan jenis-jenis nazar tuh banyak. Jadi ada nazar mutlak, ada nazar muallak gitu loh. Sekali lagi bukan saat ini kita bahas. Nah, hadirin yang memuliakan, itu tentang nazar. Nah, bagi nazar yang ketaatan, berarti kan yang harus ditunaikan kan nazar yang taat ya. Perlu kita camkan baik-baik jemaah sekalian, bahwa memenuhi nazar yang taat adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan masuk ke dalam ibadah. Dan dalilnya adalah di antaranya dalilnya adalah surat Al-Insan ayat 7 misalnya, yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazar mereka dan mereka takut di hari yang keburukannya itu dominan dan menguasai. Lalu juga surat Al-Hajj ayat 29. Allah berfirman wal yufu nudhurahum. Hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Surat Al-Hajj ayat 29. Jadi menunaikan nazar itu adalah hal yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, nah ini namun. Apa hukumnya memulai nazar? Kalau tadi kan memenuhi nazar kita, hukumnya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan. Diperintahkan dan wajib, karena namanya mewajibkan, harus ditunaikan dan Allah cinta. Allah suka. Tapi apa hukumnya memulai nazar? Nah, hukum memulai nazar terjadi khilaf para ulama. Tapi kita sebutkan aja pandangan mayoritas para ulama bahwa hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, innahu la ya'ti bi khairin wa inna ma yastakhrij bihi min al-bakhil. Atau wa inna ma yastakhrij bihi min al-bakhil. Kata para ulama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yastakhrij bihi min al-bakhil. Namun dan sesungguhnya nazar itu lahir atau dikeluarkan dari orang-orang yang pelit. Jadi hanya orang pelit yang bernazar. Kenapa? Karena itu tadi dia baru mau inginkan ibadah. Misalnya jika keinginannya terpenuhi, kan gitu. Kalau saya lulus ujian maka saya akan salat tahajud. Makanya kata Nabi, nazar itu berasal atau lahir dari orang yang pelit. Orang yang pelit. Jadi makanya hukumnya makruh. Tapi kalau sudah diucapkan, saya bernazar ini, maka wajib ditunaikan, dan kalau ditunaikan, Allah mencintai dia. Jelas ini, jadi bedakan antara memenuhi dan memulai. Kalau bisa nggak usah mulai. Nanti kita jelaskan. Dan ini ada kaitannya dengan bab ini. Dan perlu kita ketahui juga jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebuah hadis dari Imam Muslim kata Nabi, janganlah kalian bernazar. Fa inna nazara la yughni min al-qadri bi syai. Karena nazar itu tidak merubah takdir sama sekali. Jadi kalau gak berhasil, ya udah gak berhasil gitu loh. Sekali lagi, karena nazar itu tidak merubah takdir sama sekali. Dalam riwayat yang masih keluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, inna nazara, sesungguhnya nazar itu tidak mendekatkan Ibnu Adam ke tujuannya sama sekali, ke keinginannya. Lam yakun lam yakunillahu qaddarahu lahu. Selama Allah tidak takdirkan itu buat dia. Selama Allah tidak takdirkan itu buat dia. Walakinna nadhara yuwafiqu al-qadara. Melainkan nazar itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, atau sesuai dengan takdir. Wafiq itu muwafaqah. Jadi apa? Ya, artinya ketemu lah gitu, muwafaqah. Jadi ya ini takdir, ini nazar, nanti ketemu dia. Tapi dia tidak merealisasikan tujuan. Tapi Allah takdirkan ini, nanti dia ketemu sama nazar kita. Jelas ya? Kayaknya agak susah apa? Ya, kalau ini agak-agak lemot gini ya. Ya gitulah pokoknya. Fakhruj bidzalika minal bakhil. Ma lam yakhruj bakhil yuridu an yakhruj. Dan kata Nabi SAW, nazar itu tidaklah lahir kecuali dari orang yang pelit. Dari orang pelit. Jadi aku pelit dong selama ini Pak Ustaz. Saya no comment deh. Ini Nabi yang bersabda. Tapi bukannya haram, enggak. Cuman ya udah, kalau ingin taat aja udah. Itu maksudnya diarahkannya demikian. Enggak usah nazar-nazar. Tapi kalau Anda mau milih nazar, ya udah itu hak Anda. Hak kita. Tapi ya itu makruh. Tapi kalau berhasil menunaikan, maka terpuji. Tapi dan ini penting tapi ya. Ternyata nazar itu tidak mempengaruhi takdir. Enggak mempengaruhi takdir. Doa yang nazar enggak. Jelas ini hadir. Ini hal penting dalam bab nazar. Bahkan kenapa sih orang bernazar? Karena berpikir kan, oh ini nanti akan ngebantu nih. Nanti Allah enggak. Mendekatkan aja enggak. Tapi kalau udah takdir, kan nanti ketemu sama nazar Anda. Ya udah Anda tunaikan nazar tersebut. Jadi kalau kayak gitu buat apa mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan? Itu poin. Terakhir tentang hal nazar, para ulama menjelaskan efek dari nazar atau hal-hal yang berhubungan dengan nazar atau serba-serbi nazar lah, mungkin lebih enak terjemahannya begitu. Nazar itu yang pertama, la ya'ti bi khairin kama akhbara bi dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang pertama, nazar tidak mendatangkan kebaikan. Nazar tidak mensupport, tidak mendekatkan seorang dari apa yang dia inginkan atau kebaikan yang ingin dia dapatkan. Tidak mempengaruhi takdir sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, anna fihi ilzaman li nafsi mimma huwa fi hilin minhu wa fi dhalika ziyadat taklifi 'alaih. Nazar itu mewajibkan diri ini untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya sebenarnya enggak wajib. Jadi ini beban tambahan. Nah, dari sini salah satu kenapa makruh hadirin. Karena ini beban tambahan. Beban yang ada aja udah susah. Lalu Anda cari beban tambahan lagi. Itu loh poinnya. Jangan cari beban. Jangan cari tambahan beban. Kalau mau angkat beban aja udah. Olahraga. Tapi jangan tambah beban. Gak mudah gitu. Kita yang wajib-wajib aja itu kalau Allah gak tolong gak bisa kita kerjakan. Dan kita udah kerepotan seringkali. Lagi buat apa nambah beban? Dari situ juga sisi makruh, kata para ulama. Dan ini pelajaran bagi kita. Khususnya bagi yang kita mau istiqomah. Istiqomah kan harus pelan-pelan. Jangan ditambah. Justru kan konsep Nabi yassiru wa la tu'assiru, permudah, jangan dipersulit. Dan ini mempersulit diri, menambah beban baru. Nazar itu menambah beban baru. Saya mau bernazar puasa Nabi Daud 3 bulan. Nah, kena, dia harus 3 bulan. Wong puasa Nabi Daud sebulannya susah banget. Lalu ternyata puasanya belum diqadha misalnya. Waktu kemarin sakit. Ya udah, kenapa enggak itu dulu daripada nambah beban baru lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, anal ghalib 'ala man nadhara annahu yandam 'ala dzalika wa yashqu dzalika 'alaihi. Mayoritas orang yang bernazar nyesel dan dia kesulitan. Ini fakta lapangan yang disampaikan para ulama. Mayoritas, enggak semua ya, mayoritas orang yang bernazar menyesal dan kesulitan. Nah, itu dari situ kenapa dimakruhkan. Yang ketiga, yang berapa sini? Yang keempat, masya Allah. Ya. Yang keempat, anna sahibahu qad yu'arrid nafsahu lil itham idza qassara fi ma awjaba 'ala nafsihi. Yang keempat, si yang bernazar itu membuat dirinya atau mempertaruhkan dirinya terjatuh ke dalam dosa jika dia gak berhasil menunaikan nazarnya. Jadi itu mempertaruhkan dirinya terjatuh ke dalam dosa. Hukum asalnya gak sholat duha gak dosa, tapi gara-gara nazar sholat duha 6 bulan itu kalau gak sekali gak sholat duha dosa deh. Nah, ini menarik hadirin sekalian. Jadi lihat bagaimana dalamnya agama kita dan keterangan para ulama, sehingga yang mungkin sekilas terlihat hebat kan, nazar tarawih 32 hari tetap nggak boleh, nggak mungkin. Duha misalnya 32 hari, atau misalnya puasa Nabi Daud 1 tahun, kan kerasan, keren banget nih. Enggak, bukan, itu makruh. Kenapa? Karena itu tadi. Ini mempersulit diri, lalu nambah beban, lalu mayoritas nyesel, lalu rentan terjatuh ke dalam dosa. Terlalu mempertaruhkan diri. Ya, gak apa-apa. Emang hari-hari ini banyak yang gak jelas. Saya juga, kita semua lah. Jadi hadirin Allah muliakan, sampai mana lagi tuh? Kita nggak diarahkan untuk seperti itu. Jadi kalau mau istiqomah, justru bukan ngotot kayak begitu atau bukan melakukan tindakan seperti itu yang lebih aman ya. Bukan berarti kalau nazar nggak istiqomah, nggak, main aman lah gitu. Al-qasdu proporsional tablugu, kalian akan sampai kan, itu hadis yang kita dapat. Kita akan sampai dengan konsep yang yang tidak menyulitkan diri. Jangan menyulitkan diri, jangan gampang dalam melakukan hal-hal yang seperti ini, kecuali kalau memang harus ya, tapi kita gak bicara. Artinya kalau memang kita harus mengambil tanggung jawab besar dan gak ada opsi lain, itu mungkin bisa dipikirkan. Tapi kalau demikian, hati-hati. Tapi manusia kan gak mikir ke arah sana. seringkali kita hanya mikir dari satu sisi aja. Akhirnya terjatuh dalam dosa, akhirnya ribut sendiri. Dan itu yang perlu kita camkan bersama-sama hadirin sekalian. Maka itulah nazar. Mayoritas nyesel, mayoritas kesulitan, lalu mempertaruhkan diri sendiri terjatuh ke dalam dosa, lalu nambah beban. Dan juga tadi poin pertama penting, nggak merubah takdir juga gitu, nggak memuluskan kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari nazar tersebut, nggak ada. Ya terus ngapain gitu-gitu? Kecuali kalau memang ini satu-satunya jalan untuk meraih sesuatu, nah itu mungkin kita bisa pikirkan. Ini hal penting dalam kehidupan. Ini ilmu kehidupan loh hadirin sekalian. Makanya kita bacakan keterangan para ulama. Hati-hati dalam masalah itu. Hati-hati dalam masalah itu. Allah dan Rasulnya pengen kita berhasil dengan jalan semudah mungkin, tapi tidak memudah-mudahkan. Kan inna hadza dina yusrun, agama ini mudah. Menggunakan yang mudah. Bukan, kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Kan Nabi kalau disuruh pilih dua opsi, maka Nabi akan pilih opsi yang paling apa? Paling mudah. Selama malam yakun ithma, selama tidak haram, selama tidak dosa, Nabi akan pilih cara yang paling mudah, selama tidak dosa. Itu kaedah, itu konsep hidup. Dan ini pelajaran bagi kita. Walau ta'ala bisawab, saya rasa cukup sampai di sini. Dan ini modal buat istiqomah khususnya pada Ramadan insyaallah ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan. Dan sedikit aja Nabi SAW dari di Al-Hadis juga menjelaskan tentang lagi-lagi konsep tabayun, cross check, tanya dulu kenapa dia berdiri, gak langsung difonis, gak langsung dihukumi. Dan ini lagi-lagi pelajaran buat kita. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.